Yang pertama dan terakhir, jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Malam ini akan ku sampaikan janji suci satu untuk selamanya. Dengarkanlah kesungguhan ini. Ku kamu cari cewek ya, kamu samperin orang. Pilih aja, gak apa izin sama pacarnya. Akhirnya dia menemukannya. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Kita akan berulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Tepuk tangan dong buat semuanya. Makasih ya mbak. Oh iya ding. Oke, insya Allah requestnya kita bawa satu persatu ya.